Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita lanjut ke hadis yang kedua, barangkali antum ada yang mau setoran hadis. Man? Anta, Abu Abdurrahman. Afita? Ilallahi wa rasulihi. Faman kana Naam, ahsan. Al-akhir, siapa lagi yang mau setoran hadis? Ah, banyak yang nunduk nih. Siapa mau setoran? Wa amsyar, hafita. Anta, hafita. Man? Hafal hadis Arba'in. Hadis pertama. Hadis pertama kita. An Jabir. Iqra. Anta. Iqra. Rasulullah. Artinya. Artinya lupa. Anta. Abu Abbas. Anta. Toleh kanan kiri. Anta. Ah, ikra. An Jabir. Ahsant. Anta. Alif. Amsyar Tahir. Kum. Berdiri, lebih bagus lagi. Naam. Artinya? Kirain membaca artinya. Anta, kum. Artinya dari Jabir terus setiap lupa. Siapa lagi mau setoran hadis? Yang abaknya kalau bisa setoran hadis ya. Ini hadis 40. Ya, ada 40 hadis dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk kaum muslimin mengambil faedahnya, kemudian menghafal hadis-hadisnya. Hadisnya tidak sulit ya. Tidak sulit. Yang paling panjang hadis kedua. Hadis ini yang paling panjang. Atau mungkin ada yang lebih panjang lagi? Sepertinya hadis kedua nih ya, yang paling panjang. Nah, sisanya pendek-pendek, ya. Mudah, ya. Di sini juga terdapat banyak hukum, hukum-hukum yang kita ketahui sebelum kita mengenal dakwah mungkin. Kita telah mengetahui tentang rukun iman, rukun Islam. Di sini dalilnya ada. Atau tentang keutamaan berbuat baik. Di sini ada dalilnya. Tentang wajibnya memuliakan tamu, ada dalilnya. Tentang wajibnya berkata baik atau diam, wajibnya memuliakan tetangga, ada di sini semua hadis-hadisnya. Jadi Masya Allah, ini kitab ini sebagai pegangan hadis-hadis ya, untuk dipegang oleh kaum muslimin ya, dalam mengenal bagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka mudah menghafalnya dan menjadikannya sebagai pegangan hidup, bukan hanya sekedar dihafal, tetapi dijadikan pegangan hidup. Ya. Kita masuk ke hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar. Umar siapa yang dimaksud di sini? Umar siapa yang dimaksud di sini? Abu Aisyah, Umar siapa? Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Al-Khattab. Naam, ahsan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana pertemuan yang telah lalu, beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling dekat, di antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min khulafa'ir rasyidin, salah satu dari khulafa'ur rasyidin yang empat ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu salah satu dari sahabat yang senior. Salah satu dari sahabat yang senior, sahabat Al-Kibar. Ya. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat dengan Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Bukan hanya sangat dekat, bahkan beliau mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikahkan anak perempuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah. Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Saking dekatnya dia dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Yang namanya mertua itu tentu kedudukannya di atas dari menantu. Tetapi Umar tidak ya. Dia tetap menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang wajib untuk dimuliakan. Demikianlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau urutannya dari sisi keafdolan nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ya. Setelah itu minal mubasysyirin bil jannah. Sahabat yang dijanjikan masuk surga. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Maka tiba-tiba ada seseorang yang menampakkan diri di hadapan kami. Bajunya sangat putih. Putihnya luar biasa. Putih, sangat putih. Bukan sekedar putih biasa, tetapi di sini dengan syadid. Ya. Putihnya yang syadid. Syadid itu sangat, ya, sangat berlebihan. Benar-benar putih bajunya. Syadidu sawadi syari. Rambutnya sangat hitam. Bukan hitam biasa, tetapi sangat hitam. La yura alaihi atharus safari. Ini orang siapalah, kata mereka. Rambutnya sangat hitam. Bajunya sangat putih. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak padanya tanda-tanda perjalanan. Biasanya kalau orang baru, ini biasanya baru datang dari negeri negeri sana, negeri sini, dari daerah sana, daerah sini, dari kota sana, kota sini, ya. Kalau baru datang, baru pulang dari safar ini biasanya. Iya kan? Kita saja kalau misal ada orang yang belum pernah terlihat sama sekali, pakaiannya bagus, putih, rambutnya hitam, tiba-tiba duduk di sini. Antum kira-kira bertanya-tanya atau tidak, ini siapa? Penampilannya beda, lain dari yang lain. Udah seperti itu, tidak terlihat lagi seperti orang dari melakukan perjalanan jauh. Kalau orang dari melakukan perjalanan jauh, ya, bagaimana kira-kira potongannya? Bagaimana bajunya? Kusut, ya. Rambutnya kusut biasanya. Pecinya, ya, kusut juga. Terlihat sekali dari perjalanan. Ini orang tidak. Tidak terlihat seperti orang dari perjalanan jauh. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wala ya'rifuhu minna ahadun. Seorang pun di antara kami tidak ada yang mengenal dia. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Siapa ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia datang duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia sandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha, ya, di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, saking dekatnya, sangat dekatnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Muhammad," tambah lagi manggilnya ya Muhammad, bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Sangat mengherankan di lingkungan para sahabat. Sangat mengherankan ketika itu pada para sahabat, siapa ini orang? Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Mendirikan, ya. Bukan semata-mata mengerjakan. Tetapi yang dimaukan, yang diinginkan, yang dimaksudkan dalam perintah Allah dan Rasulnya adalah mendirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Menegakkan rukunnya, sholat dengan khusyuk, dengan sebenar-benarnya. Ini yang dihasung di dalam syariat ini. Ya, sholat dengan baik dan benar. Tidak asal sholat, ya, tidak seperti sholat orang matuk-matuk, tidak. Karena sholat yang seperti ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang benar-benar ditegakkan. Ya, watuqimas shalah, menegakkan salat. Watu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Zakat yang dilakukan setelah bulan Ramadan dinamakan zakat fitrah. Ada lagi zakat mal, dan sesuai dengan rincian-rincian yang disebutkan oleh para ulama di dalam kutubul fiqh, kitab-kitab fikih. Watasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang keberapa ini sudah? tiga, empat, ya, yang keempat. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau pergi berhaji ke Baitullah Al-Haram ilaihi sabila, jikalau engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Mampu, ya. Dengan syarat mampu. Mampu di sini mampu dari sisi fisik, fisiknya kuat. Kemudian juga mampu dari sisi materi, dia punya harta. Maka wajib bagi dia untuk berhaji. Kalau mampu dari sisi fisik, tetapi tidak mampu dari sisi materi, maka belum wajib bagi dia untuk menunaikan haji. Demikian pula sebaliknya, harta dia mampu, tetapi dia lemah, ya, berarti dia tidak mampu. Dia belum mampu. Barakallahu fikum. Namun, ya, jikalau dia ingin dihajikan oleh orang lain yang sudah pernah haji, ini boleh, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama pembahasannya. Ini ada lima. Ada lima. Inilah Islam, kata Rasulullah SAW kepada orang ini. Inilah lima. Ini namanya rukun Islam. Ya. Kita dulu belajar waktu masih kecil. Apa rukun Islam? Sebutkan. Ada berapa rukun Islam? Ada lima. Yang pertama, dua kalimat syahadat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu. Begitu kan? Nah, sekarang kita mendapatkan inilah dia dalilnya. Ada dalilnya itu. Masya Allah. Rukun Islam yang kita ketahui selama ini disebutkan di dalam hadis ini. Inilah dia rukun Islam namanya. Ya, Masya Allah. Kemudian, setelah Nabi SAW menjelaskan kepada orang ini tentang Islam. Islam itu inilah Islam. Lima inilah. Qala sadaqta, dia pun menjawab, engkau benar. Engkau benar. Dengan kedekatan dia dengan Nabi SAW. Lalu dia membenarkan. Engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar pun berucap, kami heran dengan orang ini. Dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan. Dia yang bertanya tadi apa itu Islam, dijawab oleh Nabi SAW, Islam itu demikian, demikian, demikian. Sodakta, betul engkau. Heran kami. Padahal dia yang bertanya, kok dia juga yang membenarkan. Fa'ajibnalahu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang ini kembali balik bertanya, fa'akhbirni anil iman, tolong kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka dijawab oleh Nabi SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, ketika dia ditanya tentang iman, Nabi SAW menerangkan, keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini yang pertama. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yang mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai yang telah dia sebutkan di dalam kitabnya. Dan disebutkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya, tanpa mentahrif, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa membagaimanakan maknanya, tanpa meniadakan sifat-sifat tersebut. Beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Wa malaikatihi, kemudian yang kedua, beriman kepada malaikatnya. Kita mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk, yaitu malaikat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pasti taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan sifat mereka di dalam Al-Quran. La ya'sunallaha ma amaruhum. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini sifat malaikat. Yang kedua, ini yang kedua, beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, ya. Kitab-kitabnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita beriman secara mujmal, secara umum. Demikian pula dengan malaikat-malaikatnya. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah yang Allah sebutkan dan yang tidak Allah sebutkan, kita beriman secara umum. Ya. Ini beriman kepada kitab-kitabnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, ya. Allah sebutkan juga Suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ini yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, warusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang Allah sebutkan, kita beriman kepada mereka. Dan yang tidak Allah sebutkan, kita beriman secara umum kepada mereka. Kita yakini dan harus kita percayai yang ini, yang demikian ini. Wal yaumil akhir, dan kita beriman dengan hari akhir. Hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan waktunya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita juga beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk menimpa kita. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ada berapa? 6 ya. 6, ada 6. Ini dinamakan dengan rukun iman. Masya Allah. Rukun iman yang kita ketahui selama ini dia dalilnya. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Hadis ini hadis yang sahih dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Qala sadaqta, orang itu berkata, engkau betul. Engkau betul, wahai Muhammad. Benar. Jawabanmu itu benar. Masya Allah. Para sahabat semakin heran. Dia membenarkan lagi. Qala fa akhbirni anil ihsan. Dia bertanya lagi. Kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Qala dia, Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak bisa, Allah pasti melihat. Jikalau engkau tidak melihatnya, ya, Allah pasti melihat. Ini al-ihsan. Qala, dia bertanya lagi. Fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Nah, ini mulai tinggi pertanyaan. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat ini lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya, kemampuan orang yang ditanya ini tidak melebihi dari kemampuan orang yang bertanya. Kemampuan saya tidak melebihi dari kemampuan engkau. Engkau tidak mengetahui kapan itu hari kiamat, saya juga tidak mengetahui kapan itu hari kiamat. Ini Nabi SAW sendiri, ya, yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka dari itu orang-orang yang sangat-sangat kita sayangkan, ya, sangat jauhnya dari agama, yang membuat ramalan-ramalan hari kiamat terjadi tahun sekian. Ini orang, ya, na'udzubillah, nas'alullah salamah, ya, nas'alullah an la yukatsir amsalahum. Semoga Allah tidak membanyakkan orang-orang yang semisal ini. Ya, semoga Allah tiadakan orang-orang yang seperti ini. Ya, mereka mengaku-ngaku tahu tanggal sekian atau bahkan tahun sekian. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih pengetahuannya dari yang bertanya. Aku tidak mengetahui hari kiamat sebagaimana engkau juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu semua. Qala, dia bertanya lagi. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, tolong kabarkan aku tentang tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya seorang budak melahirkan tuannya. Terjadi banyak pendapat di kalangan ulama tentang tafsir dari hadis ini, yakni seorang budak melahirkan tuannya. Apa maknanya? Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa antakun al-mar'ah amah, ya, seorang wanita itu menjadi budak, ya, fatalidu imra'ah, ya, melahirkan, maka melahirkanlah seorang wanita. Fatakunu hadhil mar'ah ghaniyah, maka wanita ini kaya, tamliku mithla ummiha, memiliki semisal ibunya. Maknanya, ya, makna dari hadis ini kata beliau, wa huwa kinayatun an sur'ati kasratil mal. Ya, kiasan dari sangat cepatnya tersebarnya harta. Wa intisyaruhu bainan nas, di antara manusia. Wa yu'ayyidu dzalika, yang menguatkan itu adalah yang setelahnya. Tanda yang setelahnya adalah wa antaral hufata, engkau melihat ada orang yang hufat, ya, berjalan tanpa alas kaki, al-urat, telanjang, al-alah, miskin, ri'a asya, pengembala domba, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Ini menunjukkan sangat cepatnya harta itu menyebar. Sangat cepatnya harta itu dimiliki oleh manusia. Ya, artinya kekayaan sudah mulai banyak. Banyak orang yang sudah bangun, membangun-bangun, ya, berlomba-lomba dalam bangunan. Nah, itu di antara tanda-tandanya hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma talaqa falabithu maliyan, kemudian dia pergi, ya, Umar juga pergi dalam waktu beberapa hari. Tsumma qala li, kemudian di waktu berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi? Nah, ini kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar. Cocok ini. Umar pun mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, qala fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kemari untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Tentang urusan agama kalian. Tentang agama kita. Jibril datang dengan bentuk bertanya. Ya, ini faedahnya beliau ingin mengajarkan kepada kita semua. Tentang agama Islam. Ya, tentang agama Islam. Ternyata orang yang tadi yang nyamar seperti tadi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Pantesan berani sekali bertanya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Umar mengerti, memahami hal itu. Ya, akhirnya disebarkanlah berita ini sampai pada kita. Ya, terus turun temurun sampai pada kita dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita cukupkan sampai di sini, sudah mendekati waktu Isya. Jam berapa waktu Isya? 15 ya? Oh, 19. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Tidak ada? Inilah hadis yang kedua, ya, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga. Sama-sama dari sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Barakallahu fikum. Mulai-mulailah ya. Diangsur-angsur menghafal. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya yang sudah hafal setoran, ya. Setoran hadis. Enggak apa-apa, insyaallah. Yang belum hafal, ya mudah-mudahan bisa menghafal, ya. Barakallahu fikum. Boleh, boleh. Dikit-dikit juga boleh, ya. Masyaallah. Sal An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzat yaumin. Sudah. Cukup, boleh. Selesai. Cukup. Siapa lagi? Mungkin saya. Bid. Enggak apa-apa, ya. Yang penting ada kesemangatan kita menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.